Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah dimulai, ya, kami ingatkan kepada para jamaah untuk merapikan dan mengisi shof yang masih kosong, sehingga teman kita dan saudara kita yang datang terlambat bisa untuk mendapatkan tempat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جبعة رحمني ورحمكم الله. Tidak ada seorang makhluk pun yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini mengetahui tentang kapankah akan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quranul Karim ataupun satu hadis pun dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan kapan hari itu akan terjadi. Yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alamatuha wa asyratuha, adalah tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Tanda-tanda yang besar ataupun tanda-tanda yang kecil. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa kiamat sebentar lagi akan terjadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda terbesar yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru as-sa'ah. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk sedang melakukan sebuah pembicaraan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menjawab, nadzkurus saah, kami di sini sedang berbincang-bincang perihal hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, innaha lan taquma hatta taruna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Rawahu Muslim. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari 10 tanda yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ad-dajjal, yaitu munculnya dajjal. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dajjal a'zamu fitnah. Dajjal adalah ujian dan cobaan yang paling besar yang Allah timpakan kepada makhluk, manusia dan jin. Tidak ada musibah, tidak ada cobaan yang paling besar di atas muka bumi ini dari awal diciptakannya bumi sampai nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat dan lebih besar daripada fitnatul dajjal. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memperingatkan umatnya dari fitnatul dajjal, namun nabi-nabi dan rasul sebelumnya pun ternyata telah memperingatkan umat pengikutnya dari bahaya dan fitnah dajjal. Sebagaimana ambar kalau fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzar ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma bu'itha nabiyyun," tidaklah seorang nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "illa anzar ummatahu al-a'war al-kadzdzab," kecuali pasti nabi itu memperingatkan umatnya dari bahaya orang yang buta lagi pendusta, yakni ad-dajjal. Ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kedahsyatan fitnatul dajjal adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada dajjal, kemampuan yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lain bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu ma'ahu nahran yajriyan ahudu ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyad wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaj." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku telah mengetahui beberapa yang dimiliki oleh ad-dajjal. Di antaranya," kata Rasul alaihi salatu wasallam, "bahwa dajjal nanti akan datang dengan membawa dua sungai. Satu sungai di antaranya menurut pandangan mata, secara kasat mata adalah yang mengalir yang mengalir padanya air yang putih, air yang bening. Dan sungai yang lain," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "adalah sungai yang secara kasat mata mengalir padanya narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa imma adrakanna ahadakum," kalau seandainya nanti salah seorang dari kalian dari umat Islam menjumpai dajjal, "falyatin nahral ladzi yarahu naran wal yughmit ainaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya nanti ada orang yang mendapati dajjal sedang membawa dua sungai ini, maka jangan dia masuk ke sungai yang secara kasat mata dialiri oleh air yang putih, namun masuklah ke dalam sungai yang secara kasat mata itu adalah yang dialiri oleh api yang menyala-nyala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wal yughmit," dan hendaknya dia menutup kedua matanya, "wal yutati ra'sahu," dan menundukkan kepalanya, "fayashrabu minhu fa innahu ma'un barid," dan dia tundukkan kepalanya serta minum dari sungai tersebut, karena sesungguhnya yang mengalir pada sungai itu adalah ma'un baridun, adalah air yang dingin. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada dajjal, tidak lain sebagai fitnah, tidak lain sebagai ujian bagi kita. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan saking besarnya fitnatul dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul dajjal. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang kita baca setiap tasyahud akhir sebelum salam, yakni doa yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, "min adzabil qabri," dari azab kubur, "wa min adzabi jahannam," dan juga dari azab jahannam, "wa min fitnatil mahya wal mamat," dan segala fitnah ketika hidup dan ketika mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah masihid dajjal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita telah mengetahui betapa dahsyatnya dan betapa mengerikannya fitnatul dajjal. Dajjal sebagai fitnah yang terbesar yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Dajjal adalah fitnah yang senantiasa diperingatkan oleh al-anbiya war-rusul, oleh para nabi dan para rasul. Dajjal adalah makhluk yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar batas kemampuan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga barakallahu fikum, dalam khutbah yang pertama pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang bisa melindungi diri kita masing-masing dan keluarga dari bahayanya fitnatul dajjal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata di balik dahsyatnya fitnatul dajjal ada satu perkara yang lebih ditakutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, perkara yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masihad dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna natadzakaru fitnatul masihid dajjal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami, dan di saat itu kami sedang membicarakan tentang dahsyatnya fitnatul dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala ukhbirukum wahai para sahabat, maukah jikalau kalian aku kasih tahu tentang suatu hal yang lebih aku khawatirkan dan lebih aku takutkan akan menimpa kalian daripada fitnatul dajjal. Qala qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat dikala itu menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala asyirkul khafi, yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul khafi, adalah kesyirikan yang tersembunyi. An yaqumar rajulu yusalli fayuzayinu salatahu lima yara min nadharin nas, adalah dengan seseorang memperbagus salat yang sedang dia kerjakan untuk mendapatkan pujian dan pujian dari orang lain yang melihatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata begitu menakutkannya nambarakallahu fikum fitnatul dajjal. Di sana ada suatu perkara yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan untuk terjadi dan menjangkiti sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tentunya itu lebih dikhawatirkan untuk terjadi dengan kita semua yang sangat jauh keimanannya dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan bahkan tidak bisa untuk dibandingkan dan disejajarkan dengan mereka. Masyaallah ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ar-riya, dosa riya adalah dosa yang menyebabkan seseorang akan diseret wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan bahwa orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Yang pertama nambarakallahu fiikum adalah orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berangkat untuk melaksanakan peperangan. Kemudian nambarakallahu fiikum, orang itu meninggal dunia dan kemudian kelak di hari kiamat ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diingatkan dengan beberapa kenikmatan yang telah Allah berikan. Kemudian orang ini mengakui kenikmatan yang telah Allah berikan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah kamu kerjakan dengan kenikmatan yang telah aku anugerahkan kepadamu?" Maka orang ini mengatakan, "Barakallahu fiikum, aku telah berjihad fi sabilillah sampai aku mati syahid." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. Engkau tidak berperang, tidak berjihad fi sabilillah. Tapi engkau berjihad, engkau berperang liqal annaka jari, supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang pahlawan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waqad qil," dan itu telah engkau dapatkan. Pujian itu telah didapatkan olehmu ketika berada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam nar jahannam. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, adalah orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, kemudian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini setelah mengingatkan beberapa kenikmatan yang telah Allah berikan. Setelah dia mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Madza amilta bihi?" Apa yang telah engkau kerjakan dengan kenikmatan yang telah diberikan? Orang ini mengatakan, "Barakallahu fiikum, aku telah mempelajari agama. Aku telah mengajarkan ilmu yang aku ketahui untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau mengerjakan semua itu agar engkau dikatakan sebagai alim, sebagai orang yang berilmu. Engkau mengerjakan semua itu agar engkau dikatakan sebagai qari, orang yang baca Al-Qur'an. Fa umira bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya dan kemudian dihempaskan ke dalam naru jahannam iyadan billah. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah orang yang diberikan kelapangan harta, rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang ini meninggal dunia, Allah tanyakan kepadanya setelah diberitahu dan diingatkan dengan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepadanya, dan setelah orang ini mengakuinya, Allah bertanya, "Apa yang telah engkau kerjakan dengan kenikmatan yang telah aku berikan?" Orang ini mengatakan, "Aku telah menginfakkan harta-hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jalan pun yang engkau cintai ya Allah untuk seorang berinfak padanya kecuali aku telah berinfak." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau mengerjakan semua itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, agar dikatakan sebagai orang yang murah hati, dan engkau telah dikatakan yang demikian. Engkau telah mendapatkan pujian yang telah mendapatkan pujian yang engkau harapkan ketika engkau masih di dunia. Fa umira bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya dan kemudian dimasukkan ke dalam naru jahannam. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah betapa bahaya riya, ya, asyirkul khafi, yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai asyirkul khafi, sebagai kesyirikan yang tersembunyi. Dan ambarakallahu fikum, asyirkul khafi ini lebih berbahaya daripada fitnatul dajjal, karena asyirkul khafi bisa terjadi dengan siapapun dan di waktu kapanpun, tidak seperti al-masihud dajjal yang hanya akan datang nanti ketika mendekati hari kiamat. Namun barakallahu fikum, asyirkul khafi, penyakit asyirkul khafi ar-riya dan apa yang sejenisnya, as-sum'ah, ujub dan yang lain sebagainya, bisa menghinggapi dan bisa terjadi dengan seseorang, ya, walaupun ya, di zaman Rasul alaihissalam ataupun di zaman kita ini yang belum terlihat salah satu dari 10 tanda kiamat yang besar. Ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari fitnatul dajjal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala macam kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salah.